Halo teman-teman, balik lagi dengan gua Jo di Pojok. Nah, teman-teman, hari ini gua kedatangan orang rambut panjang, teman-teman. Bener nggak sih orangnya rambut panjang? Kita langsung tanya aja ya. Halo, Siput. Halo, gue panggilnya apa Halo. nih? Ocong boleh. Ocong, oh berarti. Oke. Ya. Ocong, gimana kabarnya? Baik, Siput gimana kabarnya Siput? Alhamdulillah baik, seperti biasa. Alhamdulillah. Iya, gimana? Bener-bener gak sih rambutnya panjang? Terbotak tiba-tiba. Lebih ke bondol sih ini. Kan panjang. Iya. Aman, berarti nggak botak. Aman, kalau botak Dedi. Bukan gua. Ya, benar berarti teman-teman. Clue gua itu di episode kemarin itu gua benar. Rambutnya panjang. Panjang sebahu. Yang penting tetap ada panjangnya. Yang penting nggak botak. Nah, teman-teman. Kita sih mau nanya ya ke Kak Siput ya. Kayak Kak Siput. Aduh, kok Sekarang berasa lagi tua ngapain? banget ya? Kenapa? Kakak tuh berasa tua banget ya? Apa ya? Panggilnya Siput. Boleh. Boleh lah, boleh. Siput, Siput ini lagi ngapain aja sih sekarang, Put? Lu kan kelahiran 2000 berapa? 2004. Salah. Salah. Wah, ini Wah. tim gua. Gue gak Gak expect sih. nyampe. Wah, gue gak expect sih. Lu gak pernah nyari nyari info-info tentang narasumber lo. Gue gak expect sih. Ini kayaknya tim gua nih salah nih, wah. Parah Salah. banget nih. Pecat, pecat. Iya. Oh, jadi si Put ini kelahiran tahun berapa sih, Put? Wah. Gue kelahiran tahun 2003. Dan Wih. Januari kemarin gue baru 21. Oh my God, ucapin dong. Iya, selamat ulang tahun ya, Kak Siput. Udah 2003 aja, Kak Siput ini. Iya dong. Cepet banget. Takut deh. Iya. Berarti sekarang Kak Siput ini lagi apa, lagi kuliah atau kerja apa gimana, Kak? Apa lagi masih SMA? Jangan-jangan. Oh, enggak dong. Aku lulus tahun 2021 kemarin, terus sempat kuliah tapi berhenti, dan sekarang fokusnya ngajar sih. Ngajar paket B. Yang di mana paket B itu bukan murid-murid kayak anak-anak remaja. Ih, lucu-lucu tidak, tapi lebih ke bapak-bapak, orang tua yang semasa remaja tidak melanjuti sekolahnya dan berhenti. Makanya mereka mulai melanjuti lagi setelah mereka sudah tua. Karena merasa kayak, oh ijazah itu penting terkadang. Untuk Iya. menunjang pekerjaan yang layak lah. Iya. Berarti bukan buat ini ya. Bukan buat orang tua yang mau nyalek ya. Enggak bicara. Oh ya, ngomong-ngomong berarti kalau jadi guru kan Siput ini berarti seorang tenaga pendidik ya. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Iya, mungkin kalau dari gua pun ngelihatnya sekilas pun ini lebih ke pendidik daripada pengajar. Karena Siput nggak ngasih sekedar ilmu doang pasti, ya dong. Iya dong, Ya dong. pastinya. Ya. Makanya itu disebut pendidik, teman-teman. Nah, sebagai seorang pendidik kan pasti harus aware kan, aware juga terhadap dari pendidikan itu sendiri. Nah, pertanyaan gue yang pertama nih, Put, buat di Indonesia sendiri itu pendidikannya udah merata apa belum sih, Put? Apa pendidikan di Indonesia ini masih kurang nggak sih? Waduh, aduh, pertanyaannya sangat amat kompleks banget ya. Iya Bukan dong. mencerminkan kayak negara Konoha. Sebelah sebelah Indonesia. maksudnya. Kalau menurut gue sebagai pendidik, jujur aja untuk pendidikan di Indonesia itu kurang. Malah gue ngerasa kayaknya bakal susah deh untuk maju. Karena ada beberapa faktor yang sulit banget Indonesia, maksudnya pendidikan di Indonesia tuh untuk majunya. Yang pertama biasanya tuh yang gue tahu ya dari kesenjangan aksesnya. Kenapa gue bilang kesenjangan akses? Karena beberapa daerah nih, bukan kita nggak usah jauh-jauh lah lihat ke Papua. Ya mungkin emang Papua tuh lebih lebih lebih apa ya? Lebih Tertinggal tidak kan? pernah dinotis, ya tertinggal lah, tertinggal dari pulau-pulau lainnya. Tidak usah jauh-jauh, mungkin di daerah Pulau Jawa pun masih, di daerah wilayah-wilayah pedalaman pun untuk mengakses pendidikan itu sangat amat sulit ya, yang setahu gue. Iya. Mulai dari kualitas pendidiknya, terus juga fasilitasnya kurang memadai. Itulah yang jadi bikin apa ya, bagi gue tuh kayak Masih sulit kurang. karena ya kurang kurang kurang banget karena pemerintah pun tidak pernah notice hal itu. Entah kerjanya apa kita nggak tahu ya, kita Iya. kita nggak tahu ya kerjanya apa. Oke. Dan itu perbedaan antara swasta dan negeri pun itu menunjukkan perbedaannya. Terus apa ya? Ada faktor lain juga, itu kurikulumnya. Oh, kurikulumnya kenapa tuh? Banyak banget kurikulumnya yang tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja, kebanyakannya. Kita Oh. yang kita tahu kan dari SD kita dituntut untuk banyak belajar tentang fisika, terus kimia dan Kimia. lain-lain. Nah, iya. Tetapi di sisi lain, terkadang hal itu tuh tidak menunjang untuk dunia pekerjaan. Bagi gua ya, itu tuh mengakibatkan lulusan-lulusan pendidikan itu tuh tidak siap untuk menghadapi pekerjaan di lapangan. Mereka tuh kayak langsung kayak, kok gini ya ternyata pekerjaan kok tidak relevan ya dengan pendidikan gua selama SD, SMP, SMK. Yang dimana belajarnya ya harus kayak apa ya, harus dituntut untuk sempurna. Ngerti nggak? Kayak gue harus dalam satu waktu kayak gue tuh harus belajar banyak hal yang Iya, dimana terkadang itu tuh nggak cocok buat pekerjaan gue nantinya. Itu sih tuh, bagi gue tuh yang bikin gak maju ya. iya, tuh betul-betul. Iya. Mungkin mungkin kayak ini ya, gue pernah dengar tuh kalau di SD itu muridnya itu ada satu tapi belajar banyak, tapi dari sisi pengajarnya itu sendiri itu satu satu orang itu untuk satu matkul ya, untuk satu pelajaran itu menandakan sebuah ketidakseimbangan gak sih? Iya, dan setahu gue juga ada beberapa sekolah yang dimana satu guru semua mata pelajaran ada itu. Gue pernah nemu kasus kayak gitu. Satu guru semua mata pelajaran. Jadi guru juga dituntut untuk bisa semua materi. Oke. Ada Duduk ya? dan ada, dan gue sangat amat miris dengan hal itu karena gila, itu tuh tuntutannya, maksudnya beban yang dihadapin tuh banyak banget. Belum lagi guru terus mendidik karakter anaknya juga. Betul, Wah, betul. salut sih gue kalau misalnya ada guru, misalnya guru yang mau bertahan di situasi kayak gitu. Berarti kan yang kurang di sini itu sumber daya manusia dari gurunya, terus juga kesukaan terhadap bidang pendidikan ini juga itu masih kurang ya, sebetulnya. Iya, menurut gue memang masih kurang, tapi ada faktor lain kenapa kenapa bisa berkurang, itu keterbatasan anggarannya. Kenapa? Kenapa gue bilang Oh. keterbatasan anggaran? Karena pemerintah tidak memadai dan tidak memfasilitasi kebutuhan infrastruktur, gaji guru. Lu tahu sendiri lah, gaji guru sekarang berapa sih per bulan? Cuma 600, tapi mereka dituntut untuk jadi guru yang sempurna, harus bisa semua semuanya dengan gaji seperti itu, apalagi belum menghidupi keluarganya, yang dimana itu tidak seimbang juga mungkin. Iya. Jadi Berarti, pendapat gue sih kayak kan gitu. kalau oh iya. Oke, kan kayak gue ngelihat nih, kan gue sering ngelihat juga nih kayak APBN, APBD itu kan kalau dari APBN aja ya itu sebenarnya buat pendidikan itu sendiri itu tuh udah dapat potongan yang besar ya buat dapat potongan kue yang besar dari anggaran pemerintah tiap tahun. Dia itu dapatnya kalau nggak salah itu 20%. Nah, tapi kenapa masih kayak masih dikit gitu ya? Apakah di dalam dari pusat ke daerah itu ada potong-potongan lain atau itu cuma dialihin sementara? Misal kayak oh iya emang 20%, tapi dalam pemanfaatan di realnya itu kebanyakan itu dipindah tangan ke bagian lain, misal ke ketahanan suatu daerah atau dalam perdagangan kayak gitu dipindahin anggarannya itu sendiri. Apakah lebih kayak gitu ya? Jujur Dia untuk pendanaan, gue kurang terlalu tahu ya. Maksudnya dari pemerintahnya berapa persen dan kita dapatnya berapa persen, itu gue kurang tahu. Tapi yang gue rasain sebagai guru baru beberapa bulan ini tuh, ya gue ngerasa masih untuk fasilitas dan lainnya masih kurang. Bahkan gue pernah ada pengalaman waktu itu jadi pengawas juga, pengawas ujian di salah satu di salah satu daerah di dekat rumah gua, itu tuh SMP ternyata tempatnya tuh. Dan yang gua kaget itu adalah SMP di pinggir sawah dan bangunannya pun benar-benar bangunan belum selesai, benar-benar kayak bangunan itu belum di keramik, baru cuma di semen aja, dua lantai tapi, dan juga tangganya nih, tangganya tuh gak ada pinggirannya yang buat ngejaga kita untuk gak jatuh. Kan lo tau sendiri ya, kalau misalnya anak-anak SMP itu pasti suka lari-larian, main-main. Yang sangat amat gue takutkan adalah ketika mereka main-main dan tidak ada pembatas di tangga itu tuh, mereka jatuh, terus tidak bisa bersekolah lagi lah. Dari situlah gue ngerasa kayak anggaran selama ini yang diberikan pemerintah itu kayaknya tidak sepenuhnya diberikan kepada pihak sekolah deh. Karena secara langsung pun tidak ada plusnya dan tidak ada apa ya. Gue ngerasanya kayak ya gak ada enggak. transparansi dari pemerintahnya juga ya buat Betul. saluran pendidikan ini. Betul. Betul. Iya. Itu Berarti sekolah tadi SMP tadi itu masih mangkrak lah istilahnya ya, mangkrak belum selesai banget gitu. ya, belum selesai banget. Tapi yang gue salut itu adalah semangat anak-anaknya yang pengen terus belajar meskipun dengan keterbatasan fasilitas ya. Iya. Itu ya yang masih gue kayak, wah, gue pertahanin semangatnya sih untuk belajar terus kayak gitu. Iya. Karena meskipun meskipun dengan fasilitas yang seadanya, mereka tuh tetap semangat, semangat untuk belajar. Kadang gue tanya, ih nanti gede mau jadi apa, aku mau jadi, ada yang bilang mau jadi TikTokers lah, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi pengusaha. Oh itu keren-keren sih maksudnya. Iya, keren-keren sih cita-citanya udah ke depan lah. Udah walaupun fasilitas yang terbatas, tapi mereka masih ada lah melek teknologi, masih Tuh, punya cita-citanya ya. Nah, buat teman-teman, masa kalian yang udah kalah. kasih kemudahan dalam belajar, yang dikasih kemudahan, dikasih fasilitas, apalagi kalian yang ada di kota-kota, masih males sih. Aduh, aduh. Yuk, Kaca-kaca lah. mulai kurang-kurangin malesnya. Mulai berbanyak bersyukurnya. Itu. Jujur, Terkadang aku yang males sih. apa yang kita udah punya sekarang itu adalah cita-citanya orang lain mungkin di luar sana yang pengen jadi kayak kita. Nah, itu. Makanya, Aduh. teman-teman. Tetap semangat. Nah, mungkin ini ya. Gue pengen bahas lebih dalam lagi sih sebenarnya, Put. Buat pendidikan ini sendiri ya. Kayaknya bakal ada perubahan. Apa namanya? Perubahan apa tuh pendidikan? Perubahan apa? Kurikulum. Ada materi yang dihapus, contoh, atau kurikulumnya itu cara dalam pendidikannya itu berubah lagi. Kan kayak misalnya, ternyata gue dengar sekarang-sekarang nih upacara itu jarang banget ya diadain. Ini gak sih? Iya, ya, gue mulai ngerasa kalau apa sih budaya-budaya upacara, pramuka, dan kebudayaan lainnya tuh mulai berkurang. Entah karena apa ya. Tapi di sana itu masih masih ada nggak sih upacara hari Senin kayak gitu tiap tiap Senin gitu? Ada, tapi masih ada. Alhamdulillahnya masih ada. Tapi kan untuk gua yang jadi pengajar orang tua itu kita belajarnya nggak setiap hari. Kita nggak belajar setiap hari, tapi lebih ke per minggu gitu. Tiap per minggu itu 2 kali pertemuan. Dua kali kita ngasih pertemuan pertama kita ngasih materi segala macem. Dan pertemuan kedua itu mengolah mengolah materi lebih tepatnya. Mengolah materi apa saja yang udah dibahas dan juga apa yang udah kita dapetin setelah pembelajaran tersebut kayak gitu loh. Lebih ke fokus ke audiensnya kalau gue. Apa yang mereka dapetin dari apa yang gue omongin, apa yang gue sampaikan, atau ada kurang lebihnya atau bisa disampaikan. Gue jadi lebih ke kayak ngobrol aja sih kalau ngajar tuh. Oke, iya. Jadi masih masih apa ya? Kayak kurikulum 2006. Kan kalau 2013 itu kalau nggak salah siswa dituntut banyak paham ya. Oh iya, yang presentasi itu bukan sih yang kayak harus lebih Iya, bisa iya. memperhatikan. Tapi itu ada bagusnya loh, menurut gue. Kenapa tuh? Ada bagusnya, jadi itu tuh mengelatih skill skill public speaking mereka. Karena lo tau sendiri kan, dunia kerja pasti yang diutamain adalah public speakingnya. Iya, benar. Itu menurut gue lumayan sih. Iya, berarti ada bagusnya juga lah ya. Oke. Ini kayak misalnya kurikulum merdeka kayak gini itu bagus juga nggak sih, Put? Aduh, anjir, gue belum menerima materinya. kayak gini nih, gue kasih gambaran aja nih kurikulum merdeka ya. Setahu gue ya, kurikulum merdeka itu lebih kayak sama nih kayak K13, tapi kurikulum merdeka itu bebas apapun yang mereka ambil. Kayak misalnya di SMA itu kan ada IPA IPS. Oh, peminatan maksud lo? Iya, jadi setahu gua nih, setahu gua kalau di kurikulum mereka itu nggak ada peminatan lagi. Tapi Jadi se ini mereka aja, mereka mau yang mana yang mana yang nah, ya udah itu. Jadi mereka itu kayak balik ke kurikulum 94 di mana mereka itu pelajarin semua. Tahu nggak? iya sih. Jadi itu balik kurikulumnya malah bolak-balik lagi aja. Sebenarnya nggak ada pembaruan dari kurikulum sih. Emang harus boleh ya kayak gitu ya? Halo. Ya. Mungkin mungkin ini put-put. Gua pengen tahu ini ya. Eh, suara gue ada nggak? Udah ada. Oh, ya gimana? Nah, gue sih sekarang sih gue lebih kepo ya tentang paket B. Karena Boleh. gue penasaran banget nih paket B kan itu semuanya orang tua atau kayak ada anak-anak yang ah gue nggak mau lah SMP lagi paket B SMP kan ya? Iya, paket B itu setara SMP. Nah, gue nggak mau ah SMP sama anak-anak sebaya gue maunya duluan kayak gitu. Ada nggak sih? Enggak sih, itu jarang banget. Rata-rata yang mengikuti setara SMP itu yang dulunya tuh keluar atau lebih tepatnya di DO dari sekolahnya, entah karena nakal atau dia pernah bolos kayak gitu-gitu. Dan juga rata-rata kebanyakannya sih orang tua yang dulunya mereka apa sih mereka keterbatasan ekonomi, makanya mereka berhenti dan lebih kayak cari kerja dari usia dini gitu loh. Dan sekarang mereka tuh kayak baru-baru sadar kalau misalnya pendidikan itu penting. Oke. Jadi Gitu. nggak ada di tempat lu nggak ada ya anak-anak yang kayak usia usia SMP gitu. Nggak pernah, malah nggak pernah. Tapi syarat paket B itu harus orang-orang tua apa kayak Nggak. anak-anak? Gimana ya gue jelasinnya? Oh, anak-anak yang udah lulus SMP itu, yang lulus SD udah pasti boleh. Boleh, boleh. Tergantung tergantung mereka maunya sih, lebih tepatnya. Kadang ada anak pesantren kan mereka nggak memiliki ijazah ya, Iya. status mereka tuh pasti ngambilnya paket B, lanjut ke paket C setara SMA kayak gitu. Dan Iya, gue juga iya. beberapa kali pernah ngajar di pesantren juga, maksudnya kan karena emang pesantren kan nggak boleh keluar ya, terkadang Iya. kita kita yang datang ke tempatnya untuk ngajar buku. Iya, gitu. Apa Apalagi lagi? kalau paket B, bentar anjir. Gue mikir dulu apa ya anjir. Enggak apa-apa. Gak apa-apa, cut aja ntar. Apa ya aja tiba-tiba. Gue beneran penasaran tapi paket B. Iya. Gue tuh mau ngejelasin tapi kayak Kenapa? kayak susah banget anjir, bentar. Apa yang lo mau tahu tentang paket B lagi? Paket B itu kan kayak misal jenjangnya yang SMP ya. Nah, itu tuh bisa dilanjutin ke SMA kayak langsung apa gimana? Bisa Apa bisa harus set juga? gini, gue jelasin dulu ya paket B buat orang-orang yang nggak tahu kan. Terkadang Banyak segelintir orang di sekitar-sekitar gue nanya, lo sekarang ngapain sih kesibukannya? Kok kayak ngajar gitu? Terus gue jawab lah, gue ngajarnya paket B. Terus mereka tuh kayak bertanya-tanya, hah? Paket B apaan? Gue baru denger. Banyak banget tuh yang teman-teman gue. Nih, gue jelasin dulu ya. Oke. Paket B itu, ini, paket B, itu adalah pendidikan non-formal yang setara dengan SMP. Kenapa disebut non-formal? Kita juga sama, paket B itu ngejar ijazah SMP, tetapi dengan sistem fleksibel waktunya. Tuh kayak murid pun bisa menentuin mereka mau mau mau belajarnya di waktu kapan, atau enggak gurunya mau, atau enggak pengen dilimpahin lah semua waktunya ke guru. Ya udah, berarti gurunya yang menentukan untuk mau belajarnya kapan. Karena kan paket B itu rata-rata ada yang kerja tapi mereka belum dapat ijazah SMP kayak gitu-gitu loh. Mereka mungkin kerja jadi petani atau apa, karena banyak banget murid, maksudnya murid-murid gua yang mereka tuh ya udah orang tua lah, mungkin udah umur 40-an, 30-an, yang mereka tuh kerjanya cuma cuma jadi petani, kebun, yang mereka tuh waktu SMP-nya tuh nggak pernah lulus atau nggak berhenti karena ya biasa keterbatasan ekonomi lah. Iya. Dan juga apa sih? Ini kurikulumnya itu lebih lebih relevan kadang. Karena paket B ini tuh bukan cuma materinya aja yang disampaikan, tapi lebih ke prakteknya. Mereka tuh kalau bisa dibanding tuh materi tuh kita cuma ngambil 30%, 70-nya itu praktek. Itu skill. Lebih ke skill murid-muridnya yang kita pendalami. Oke. Tampilan untuk kehidupan sehari-harinya lebih tepatnya. Kayak misalnya waktu itu gua ngajarin cara menjahit baju lah, karena itu kan yang harus dibutuhin ya di kehidupan sehari-hari. Karena kalau misalnya kita baju robek ya, ya nggak usah ke tukang jahit, kita bisa ngejahit sendiri kayak gitu. Terus kayak menjadi tata rias, karena minggu minggu lalu materi materi paket B itu tentang tata rias kan, kayak merias pengantin tuh gimana sih, belajar gitu orang-orang tua tuh, dan mereka tuh lumayan cukup excited dengan pembelajaran dengan yang langsung praktek gitu loh dibanding materi. Karena mereka selalu mengeluhkan kayak, duh bu abi teh, kadang nih kadang mereka tuh kayak ngomong, duh saya teh udah pusing kalau misalnya materi mah, kenapa nggak praktek aja. Kadang ada beberapa murid yang kayak gitu karena mungkin karena keterbatasan kemampuan dia kali ya untuk memahami materi yang sangat mungkin bagi dia sulit. Dan ketika kita ganti metodenya jadi metode praktek, alhamdulillah pada suka, dan untungnya malah minta untuk materi selanjutnya dengan praktek lagi di semua mata pelajaran. Iya. Nih, gue sih mau nanya sih, ya kan murid-murid lu itu orang tua semua ya? Iya, betul. Iya. Mereka manggil lu ibu apa gimana? Dek, dek. Nah, nah. Lebih Nah. ke ibu tapi aja sih, mau manggilnya teteh atau neng itu bebas, intinya senyamannya mereka, mereka mau manggilnya siapa. Yang penting gue selalu menyampaikan materi, menyampaikan mata pelajaran yang apa yang mereka penginkan, dan mereka juga paham ya. Di situ sih poin utama gue sih nggak terlalu penting ya mau dipanggil apapun. Oh ya, ini sih kayaknya pertanyaan terakhir gue Put ya. Kepuasan lu dalam mengajar paket B ini apa sih Put? Kepuasan gue itu pertama Gue jadi bisa melatih public speaking gue yang selama ini mungkin yang orang-orang mungkin segelintir teman-teman gue tahu ya, gue jadi orang yang pendiam, introvert yang gak jarang ngomong, tapi dengan gue menjadi seorang guru, gue dituntut untuk bisa berbicara di depan banyak orang, ya gue ngerasa tertantang lah. Alhamdulillah cukup membaik sih dengan gue jadi guru. Dan di sisi lain gue jadi punya ilmu-ilmu baru dari guru-guru lain. Cara mengajarnya, cara mereka berkomunikasi dengan murid-muridnya bagaimana, dengan nyaman, tidak ada konflik sama sekali. Kayak gitu-gitu sih menurut gue yang paling penting tuh. Berarti lu ada chance buat inilah ya. Jadi guru di reguler, sebagai guru reguler gitu ya. Betul. Oke. Nah, ini dari tadi kan kita udah ngebahas sesi seriusnya nih. Sekarang kita sesi. Tapi apa? Kenapa? Tapi lu pernah gak sih ngelihat ngelihat lihat berita-berita tentang kayak pendidikan Indonesia Indonesia gak maju karena kualitas gurunya? Lu pernah lihat berita-berita Pernah, gitu gak? pernah, pernah, pernah, pernah. Dan itu bikin gue ngerasa jengkel. Kenapa jengkel? Karena kita sebagai guru pun udah memaksimalkan kemampuan kita untuk memberikan pelajaran yang sesuai dengan apa yang mereka, ya maksudnya sesuai dengan apa ya? Anjir gue jelasinnya nanti dikat lah bagian ini. Apa yang mereka butuhin gitu ya, apa apa yang mereka mau. Gue pun sebagai guru tuh pasti selalu menyesuaikan lah, nanti enggak sama mereka pengen, mereka pengennya gue ngajarnya kayak A B C D, oke gue implementasikan itu ke mereka, tinggal terus banyak banget berita kayak ya ini mah gara-gara gurunya aja yang kurang dalam pelatihannya dan lain-lain. Sampai di situ gue kayak kayak sakit hati karena gue pun sebagai guru sudah semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik buat murid-muridnya. Eh, tuh teman-teman yang masih menghina Tapi pekerjaan nih guru. tapi nih di antara penting-pentingnya pendidikan, tapi ada satu hal yang kita lupain. Apa tuh? Peran masyarakat. Itu yang mau gua. Kenapa? Mengapa? Apa? Lu tahu kenapa? Kenapa tuh? Karena masyarakat itu adalah bagi gua ya. Masyarakat atau orang tua itu adalah fondasi awal untuk membentuk perilaku dan nilai-nilai akan mempengaruhi cara cara belajarnya kita. Bener, Iya enggak sih? bener Iya enggak banget. sih? Pendidikan terawal, pondasi pendidikan itu berawal dari lingkungan rumah terlebih Betul. dahulu. Betul. Karena kita menghabiskan waktu setiap harinya itu bersama keluarga, orang-orang sekitar, teman. Iya, hei para orang tua, anak Anda di sekolah 8 jam, waktu 24 jam. Ada 16 jam mereka di luar sekolah. Itu harus dibentuk oleh Anda. Jadi buat orang para orang tua lah ya. Jadi guru itu bukannya babu. Ya, bukannya kayak ketika ketika anak disekolahin, mereka semua melimpahkan semuanya, mulai dari moral, attitude, sebenarnya ke guru itu gak benar. Yang benar itu karakter, sikap, perilaku, nilai-nilai itu diajarkan oleh orang tua, karena orang tua adalah sekolah pertamanya anak. Iya, kalau kayak gitu gurunya aja jadi orang tua. Guru itu hanya menunjang untuk mereka lebih bisa mengeksplor, entah itu membaca, menulis, menambah ilmu. Iya, betul. Tanya orang tua. Tapi ini jadi reminder juga gak sih buat kita, jadi buat kita nantinya untuk menjadi orang tua. Kayak kayak kalau kayak kita tuh harus bisa memperbanyak ilmu gak sih dimanapun, kayak harus menambah ilmu dan menambah rasa penasaran. Karena dengan rasa penasaran yang kita miliki, kita jadi bertanya-tanya kayak, kok bisa sih ini tuh kayak gitu, kok bisa sih ini tuh kayak gini? Itu kan jadi nambah ilmu kan buat Iya, kitanya. benar, benar. Yang dimana ilmu itu bakalan cukuplah untuk mendidik anak kita nantinya. Kita tuh anak-anak. Maksudnya Iya. Betul, betul. Enggak salah. dan ini fakta yang orang tua tuh nggak pernah mau ngakuin. Iya. Parah banget. Mereka tuh selalu terkadang egois lah kayak, ah enggak, karena udah ada guru, yaudah semuanya, ya salah gitu. Iya, orang tua juga harus wajib tahu, dipaham. Karakteristik anaknya gimana, pola pikir gimana, itu terbentuk dari orang tuanya. Bagaimana cara orang tuanya mendidik anaknya. Jadi kalau misalnya kalian pengen memiliki anak yang mungkin berprestasi, memiliki moral yang tinggi, beretitude, ya dari diri kalian juga harus melakukan itu. Oh, berarti ini ya Kak Sibut ya, orang yang nggak berprestasi itu. Enggak, kata anjir kat yang tadi. Berarti belum ada, maksudnya belum ada. Belum. Dikat aja enggak sih? Berarti belum ada keseriusan dari orang tuanya. Bahkan meskipun ada, berarti passion anak ini bukan di mata pelajaran itu, mungkin bisa digali di lain, mungkin dia bisa les menguasai piano kali, bisa bola, silat mungkin bisa ya dia kan silat. Enggak semuanya harus dipaksain buat belajar, tapi jangan sampai malas. Betul. Dan kita juga sebagai orang tua jangan males untuk menambah ilmu. Itu hanya ya teman-teman, ingat